Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين pada sesi yang sebelumnya, alhamdulillah kita sudah selesai dari pelajaran yang keempat dari risalah Ad-Durusul Muhimmah di Amatil Ummah yaitu tentang aqsamut tauhid wa aqsamus syirik, pembagian tauhid dan pembagian syirik. Dan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi tiga. Tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma was sifat. Apa yang dimaksud dengan tauhidur rububiyah? Man yujib? Siapa yang jawab? Yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah. Siapa yang mau jawab? Kita murojaah sedikit. Baik, sesuai dengan yang ada di kitab. Keimanan bahwasanya Allah Ta'ala yang mencipta, baik, memiliki, memelihara, mengatur alam semesta. Tauhid rububiyah, tauhidul uluhiyah, apa itu tauhidul uluhiyah? Taib, ifradullah bil ibadah. Cara ringkasnya itu, ya, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara ibadah. Tauhidul asma wa sifat, Siapa yang jawab? Ah, senangnya ditunjuk kayaknya. Ayo suruh ditunjuk. Tauhidul asma wa sifat. Entar. Keimanan terhadap seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tersebutkan disebut dalam Al-Quran Al-Karim ataupun hadis-hadis yang sahih dan menetapkannya sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa tahrif, taktil, takyif dan tamthil. Tanpa penyelewengan makna, tanpa penolakan, tanpa pendeskripsian, tanpa permisalan. Kesyirikan terbagi menjadi berapa? Yaitu sudah ada jawab. Khafi. Baik. Apa perbedaan syirik akbar dan syirik asghar? Ayah-ayah. Baik. Tidak. Perbedaan yang kedua, Anda sebutkan ada tiga perbedaan ini, Pak. Baik. Syirik akbar kalau dia mati dengan keadaan baik, maka dia kekal di dalam neraka. Syirik akbar tidak. Yang ketiga, nah, perbedaannya antara syirik akbar dan syirik asghar. Baik, syirik akbar menggugurkan seluruh amalan. Syirik asghar menggugurkan amalan yang ternodai dengan syirik asghar. Hasanah. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita terlindung dari kesyirikan? Doa meminta perlindungan kepada Allah dari kesyirikan. Hasbuk. Yang lain. Yang lain, ya jangan sampai tidak hafal ya doa ini. Ya, jangan sampai kita anggap remeh, ini doa yang luar biasa. Entah, hafal nggak di belakang salib? Paham? Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam. Baik, wa ana astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sungguhnya aku meminta perlindungan kepada-Mu dari kesyirikan, menyekutukan-Mu, dan aku mengetahuinya. Dan aku meminta ampun kepada-Mu dari apa yang tidak aku ketahui. Antum, Antum, ke belakangnya. Ini dulu ya, Pak Antum. Allahumma inni baik, yang belakangnya dihafal ya, dihafal ya, bukan untuk kepentingan saya juga ya, antum menghafal manfaatnya kembali kepada diri antum. Ya, manfaatnya kembali kepada diri antum. Ada manfaatnya enggak buat anak? Insyaallah ada. Ya, mudah-mudahan anak juga dapat pahala kalau mengajarkan antum kebaikan. Ah, Mir, baca Mir. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, tidak sampai, paling kalau kita tulis cuma dua baris saja. Ya, kalau kita mau hafal insya Allah tidak sampai 5 menit sudah hafal. Baik, kita masuk pada pelajaran berikutnya, Al-Ihsan. Man yaqra? Siapa yang baca? Gampang dibacanya. Ad-darsul khamis al-ihsan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ad-darsul khamis al-ihsan. Pelajaran yang kelima adalah al-ihsan. Rukun al-ihsan wa huwa an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah, rukun al-ihsan itu satu. Ya, sudah dibahas tentang arkanul Islam, kemudian arkanul iman, sekarang al-ihsan. Arkanul Islam itu ada 5, arkanul iman itu ada 6, dan arkanul ihsan itu 1. Ya, yang 3 perkara ini dikenal dengan maratibuddin. Ya, tingkatan agama berdasarkan hadis Jibril al-masyhur, berdasarkan hadis Jibril yang masyhur, ketika Jibril datang ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan sosok seorang manusia dan bertanya beberapa hal. Yang pertama, beliau bertanya tentang al-Islam. Ya Muhammad, akhbirni al-Islam. Wahai Muhammad, khabarkan kepadaku tentang al-Islam. Maka al-Islam dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Beliau menjawab dengan lima hal yang kita kenal dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Pertanyaan kedua tentang al-iman. Akhbirni anil iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabinya, dan kepada yawmil akhir. Dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Itu tolong bapak ya penana itu. Ya anak-anak, dengarkan taklim, dengarkan taklim. Ya, dengarkan taklim. Maju ke depan, maju ke depan. Ya, ya disimak ya taklimnya. Beliau menjawab al-iman dengan apa yang kita kenal dengan rukun-rukun keimanan yang enam. Kemudian ditanya tentang al-ihsan. Akhbirni anil ihsan. Anta'budallah, maka beliau menjawab, anta'budallah haka'annaka tara. Engkau beribadah pada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa'in lam takun tara, kalau engkau tidak melihatnya, fa'innahu yara. Maka Allah, maka dialah yang melihat. Ya. Tiga hal yang ditanyakan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang dikenal dengan maratibuddin, tingkatan agama, dan al-ihsan adalah tingkatan yang tertinggi. Al-Islam, kemudian berikutnya al-Iman, kemudian berikutnya adalah al-Ihsan. Baik, al-Ihsan itu sendiri itu ada dua. Ya, al-Ihsan secara umum itu ada dua. Al-Ihsan fil ibadah ma bainaka wa baina rabbik. Ihsan di dalam perkara ibadah antara engkau dengan Rabbmu. Ya. Maka ihsan dalam perkara ibadah ini, ihsan antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah apa yang menjadi pelajaran kita ini. Yaitu antaqullaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Itu ihsan dalam perkara ibadah antara seorang hamba dan Rabbnya. Al-ihsan fi muamalah. Yang kedua, al-ihsan fi muamalah dalam perkara muamalah. Wa ila al-abdi wa ghairihi. Antara seorang hamba dan yang selainnya dari kalangan hamba hamba Allah. Ya, ini ihsan dengan makna seorang itu berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba al-ihsana 'ala kulli syai'." Sungguhnya Allah itu mewajibkan al-ihsan terhadap segala sesuatu. Fa in dabahta fa ahsin dibahata. Wa in qatalta fa ahsin al-qitlata. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Ini contoh ihsan kepada makhluk, bahkan bukan kepada sesama manusia saja, bahkan kepada hewan. Ya, inna Allah katabat ihsan ala kulli syai, sungguhnya Allah menulis ya atau mewajibkan al-ihsan, berbuat kebaikan terhadap segala sesuatu. Ya. Kalau engkau menyembelih, maka perbaguslah sembelihannya, cara menyembelihnya. Kalau engkau membunuh, perbaguslah cara membunuhnya. Ya. Ada adabnya di dalam menyembelih. Dalam ketika kita menyembelih hewan sembelihan, membunuhnya, itu ada adabnya, ada tata caranya. Yang masuk di dalam bab al-ihsan, berbuat baik terhadap siapa? Terhadap makhluk. Ya. Terhadap sesama manusia, terhadap tetangga, terhadap sesama muslim. Ini al-ihsan antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Dengan apa? Dengan badrul khair, yang memberikan kebaikan, memberikan infak, membantu, ya, tersenyum ketika ramah terhadap sesama kaum muslimin, yang memberikan haknya, menunaikan hak, apa itu hak muslim, hak tetangganya, hak-hak yang orang-orang yang harus dia tunaikan haknya. Ini adalah bentuk ihsan, bentuk ihsan kepada sesama makhluk. Dan yang tadi pertama kita sebutkan al-ihsan bainal 'abdi wa rabbih. Yaitu dalam perkara ibadah, al-ihsan antara seorang hamba dengan Rabb-nya di dalam perkara ibadah. Yaitu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tara, atau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka Allah yang melihatmu. Tapi bagaimana seorang itu beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah? Ini menunjukkan derajat keyakinan dia, derajat keimanan dia. Ya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan keyakinan yang sampai pada derajat ketika dia beribadah seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ada di hadapannya. Ya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu ada di hadapannya. Apakah dia melihat Allah secara kasat mata? Tidak. Karena di dalam kehidupan dunia ini kita tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala secara kasat mata. Lantarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Tapi dalam kehidupan dunia, adapun nanti dalam kehidupan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan sehingga kita, sehingga orang-orang mukminin, mereka mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di surga nanti, dan merupakan kenikmatan yang paling besar bagi para penduduk surga ketika mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Ketika seorang itu dengan keyakinannya yang kuat, keimanannya yang sempurna, maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul berada di hadapannya. Ka'annaka tara, seolah-olah engkau melihatnya. Dan ini merupakan derajat yang tertinggi, ya, dalam perkara ibadah. Seorang itu betul-betul beribadah sehingga dia betul-betul seolah-olah dia melihat Allah. Ya. Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Karena kalau ada yang mengatakan bahwasanya dia beribadah sampai akhirnya menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia gila. Ya, dusta. Sampai mengatakan misalnya, ya, sudah tidak berlaku lagi syariat itu untuk dirinya karena dia sudah mencapai hakikat ma'rifat. Ini dusta. Kenapa kita katakan dusta? Karena manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau benar itu adalah derajat yang paling tinggi, maka yang paling berhak yang mendapatkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak pernah kita dapatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Ya, sampai pada derajat hakikat ma'rifat. Sampai pada derajat bahwasanya syariat itu tidak berlaku hanya untuk orang awam saja. Tidak ada. Ya. Bahkan kita dapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah beliau tidak ada yang bisa menandinginya. Ya. Seperti kisah tiga orang yang bertanya kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka memandang apa yang mereka lakukan selama ini kurang. Syahidnya itu. Ya, sehingga yang satu berkata, aku akan terus sholat malam dan tidak tidur, aku akan terus berpuasa dan tidak berbuka, aku tidak akan menikah dan terus beribadah. Ya, disalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya di sini adalah mereka melihat ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membandingkan dengan ibadah diri mereka, tidak ada takwanya. Dalam keadaan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ada yang mengatakan bahwasanya dia beribadah atau sudah tidak ada syariat yang berlaku untuk dirinya karena sudah mencapai tingkatan hakikat dan ma'rifat. Ya. Satu-satunya keadaan dirinya yang memang tidak berlaku syariat untuknya adalah karena dia sudah gila. Ya, karena orang gila tidak terbebani syariat. Ya. Kemudian fa illam takun tara fa innahu yara. Kalau engkau tidak melihat Allah, artinya memang tidak akan kita sanggup melihat Allah di dalam kehidupan dunia. Jadi maksudnya di sini adalah kalau engkau tidak sanggup pada derajat yang pertama tadi, seolah-olah engkau melihat Allah di hadapanmu, fa innahu yara, maka dia yang melihat. Ya, ini derajat yang disebut dengan al-muraqabah. Seorang itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa sikap dipakai istilah merasa? Merasakan bahwa dirinya benar-benar diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwasanya diri-diri kita ini, ya, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada semua dari kita ini yang tidak mengetahui. Semuanya mengetahui. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Tidak ada dari sesuatu pun yang terbetik dalam hati kita kecuali Allah mengetahui. Tidak ada sesuatu pun dari suara yang keluar, ya, dari lisan kita kecuali Allah mendengar. Tidak ada suatu perbuatan pun yang kita lakukan pasti Allah melihat. Kecuali pasti Allah melihatnya. Siapa yang tidak meyakini ini? Tidak ada insya Allah. Semuanya meyakini. Ya. Semua kita mengetahuinya. Ya. Alam ya'lam annallaha yara? Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah melihatnya? Dia tahu Allah melihatnya. Akan tetapi yang kurang, yang tidak ada bahkan mungkin pada diri kita adalah saja. Ya, kesadaran bahwasanya kita ini sedang dilihat oleh Allah, sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kurang rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya. Semuanya kita tahu bahwasanya ya Allah melihat kita. Semua dari kita tahu bahwasanya Allah mendengar, melihat, ya, mengetahui apa yang kita lakukan. Tetapi sudahkah kita hadirkan pengetahuan itu di dalam hati-hati kita? Sehingga setiap kita hendak melakukan sesuatu, kita ingat ini. Ya, tidak. Jarang dari kita yang demikian. Karena itu, ya, banyak sekali kalau kita mau ya melihat aib yang ada pada diri kita, banyak sekali kekurangan. Ya, apa yang kita perlihatkan ketika di tengah-tengah manusia dengan apa yang kita lakukan ketika kita bersendirian itu berbeda. Iya atau ya? Iya. Ya, kenapa? Karena tadi muraqabah kita itu masih kurang. Ya, kesadaran dan perasaan bahwasanya kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu masih kurang. Kalau ada yang sampai pada tingkatan ini berarti dia sudah pada tingkatan pertama atau derajat pertama dari derajat ihsan, yaitu al-muraqabah. Ya, kalau derajat pertama tadi dia beribadah seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat pertama dari al-ihsan. Derajat kedua al-muraqabah. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ya, terjaga apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan itu terjaga. Ya, karena dia tahu itu sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Kalau kita bekerja kemudian diawasi ya oleh pengawas, tahu kita sedang diawasi, ada enggak yang berani main-main kerja? Tidak. Tahu dia sedang diawasi. Iya kan? Ya, kalau sekarang ada CCTV. Ya. Sementara kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya melihat kita. Tapi anehnya kenapa muraqabah itu, rasa untuk diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat tipis pada diri kita. Ya, bukan dikatakan tidak ada, ada, tapi sedikit. Ya, belum menjadi sifat dari sifat-sifat kita. Masih menjadi suatu hal yang kadang ada, kadang tidak, kadang besar, rasa muraqabah itu kadang tipis. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Fa in lam takun tarah fa innahu yara. Kalau Allah Subhanahu wa taala atau engkau tidak melihat Allah, ya, ya jelas dalam kehidupan dunia kita tidak melihat Allah. Tetapi kalau engkau tidak mencapai derajat yang pertama ini, fa innahu yara. Ingatlah bahwasanya Allah yang melihatmu. Ya. Allah mengetahui apa yang engkau lakukan. Allah mendengar apa yang engkau ucapkan. Ya. Kalau ini yang selalu kita ingat, maka sekali lagi apa yang kita lakukan ya, itu akan terjaga. Kita tidak akan melakukan suatu perbuatan kecuali ya, perkara yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap kita. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang menyebabkan Allah murka. Keberadaan kita di tengah-tengah manusia, apa yang kita lakukan di hadapan manusia lainnya tidak ada bedanya dengan apa yang kita lakukan dalam keadaan sendirian. Kenapa? Karena yang menjadi, yang melihat kita, yang mengawasi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang demikian itu bukan sekali lagi perkara yang mudah. Kenapa? Ingat bahwasanya ini adalah salah satu dari derajat ihsan. Ya, salah satu dari derajat ihsan, dan ihsan itu tingkatan tertinggi. Seorang harus melewati derajat Islam, derajat keimanan, baru derajat ihsan. Tapi harus selalu kita tanamkan. Ya. Ya. Kita kuatkan, kita mantapkan keimanan kita. Senantiasa kita tambah keimanan kita. Dengan cara apa? Dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu naik, bertambah dengan sebab ketaatan kepada Allah, dan berkurang dengan sebab kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mau mencapai derajat ihsan, ditingkatkan dulu level keimanan kita. Yang menjadi masalah, ya, kadang kita ini, ya, kalau ibarat di situ ada level-levelnya, ya, iman kita pertama 2 level, turunnya 5 level. Ya, kenapa? Ya, karena kelalaian kita. Karena kelalaian kita. Tidak usah menyalahkan siapa-siapa, tapi karena kelalaian kita. Nah, itulah. Ya. Diingatkan terus. Ya, baik di majelis taklim. Ya. Baik jika seorang itu misalnya membaca Al-Quran, membaca ya, kitab-kitab atau buku-buku yang bermanfaat, senantiasa diingatkan. Senantiasa kita itu butuh untuk diingatkan. Ya, kalau tidak, lalai kita itu fungsi teman kita yang saleh. Demikian yang berkaitan dengan al-ihsan. Baik. Berikutnya syurut sholat. Yang berkaitan dengan sholat. Cuman kalau di pisah-pisah, ya, salah kita ceritakan di sini. Gimana? Baik. Silakan kalau ada satu atau dua pertanyaan yang kaitannya dengan pelajaran kita tauhid, syirikan, begitu juga dengan ihsan. Ya, sebelum kita tutup. Ya, Pak. Baik, pertanyaannya, ketika kita bertaubat, apakah kita bertaubat dari dosa tertentu saja, atau kita bertaubat dari seluruh dosa yang kita lakukan? Ya, tentu kalau kita ingin bertaubat, sebaiknya adalah dari seluruh dosa yang kita lakukan. Ya, seluruh dosa dari yang kita lakukan dan yang kita ketahui bahwa kita melakukan dosa tersebut. Ya, apalagi kalau dosanya dosa besar yang kita lakukan, ya, dan kita tahu sadar bahwa itu adalah dosa. Ya. Akan tetapi, apakah bisa dan diterima taubatnya kalau seorang itu bertaubat secara parsial dari dosa tertentu saja, tapi dari dosa yang lainnya belum? Ini juga menjadi pembahasan. Ya, misalnya, ya, misalnya seseorang itu tidak sholat, misalnya, ya, dari dosa-dosa yang dia lakukan, diantaranya dia tidak sholat, kemudian dia masih minum khamr, taib. Dia bertaubat dari dosa tidak sholatnya dulu, ya, dari dosa tidak sholatnya dulu, ya. Misalnya dia melakukan demikian, ya, dia bertobat, ya, dengan syarat-syaratnya yang dia penuhi, kemudian dia sholat, tapi masih minum khamr. Tapi apakah taubatnya tadi itu diterima? Maka jawabannya, insya Allah selama masih terpenuhi syaratnya diterima. Tetapi dia tetap dosa ketika dia minum khamrnya. Makanya yang bagus, yang baik, lebih baik ketika dia tahu dia punya dosa ini itu, dia bisa itu bertobat dari seluruhnya. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita mati, itu yang paling bahayanya di situ. Kita tidak tahu kapan kita mati. Kalau kita tahu kapan kita mati, enak. Masalahnya kan kita tidak tahu kapan kita akan mati. Ya. Bagaimana yang sudah kita jelaskan, kalau bisa kita mati dalam keadaan tidak ada lagi dosa yang kita bawa di hadapan Allah. Kenapa? Risiko betul bahwasanya selain dosa kesyirikan itu ada kesempatan untuk diampuni. Kalau Allah kehendaki, tapi ingat, kalau Allah kehendaki. Tapi kalau Allah kehendaki lain, diazab kita dengan semua dosa-dosa kita. Mau nyalahkan siapa kita? Salahkan diri sendiri. Ya. Itu dunia jawabnya, Pak. Salah paham ya, Pak. Jadi, kalau ya sudah kita tahu, kita tidak sholat, tidak puasa, minum khamar, dan sebagainya, tobat dari seluruh perkara tersebut. Ya, kemudian apa? Menyesal dan berusaha untuk menjadi orang sebaik-baiknya. Dengan syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Wallah ta'ala Allah. Yang lainnya, ya. Kan tidak tahu dia kapan ditembak mati. Ya bismillah, selama masih ada nyawa di kerongkongan, selama malam yuwargir, insya Allah diterima. Ya, insya Allah diterima. Walaupun ada keputusan misalnya nanti malam dia dieksekusi misalnya, kita tidak ada apa yang terjadi di malam hari kan. Bisa jadi dia tidak dieksekusi. Ya, tapi dia bertobat dengan tobat yang benar, tobat yang nasuha, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni ya dosa-dosanya, insya Allah Taala. Ya, belum tentu ya, pernah ada ya di video itu ya sudah di Saudi ini ya mau dipancung sudah orangnya sudah di lapangan ya sudah banyak orang yang nonton, kita yang nonton aja udah keringetan ya. Ternyata disebutkan oleh ngasih pengumuman ya diberikan maaf oleh waliul maktulnya, wali dari orang yang terbunuh. Ya itu sudah di lapangan, subhanallah. Gimana rasanya demikian? Ya artinya, ya belum jelas, belum jelas. Walaupun dia sudah dapat sendiri belum jelas. Ya. Ada kenapa sebab? Ya, kenapa sebab ketika orang yang sudah yugharghir, yang dia nyawa sampai kerongkongan, kemudian begitu juga matahari terbit dari sebelah barat, ya, taubatnya tidak diterima. Kenapa? Karena yang namanya keimanan itu adalah terhadap perkara gaib. Ya, alladzina yu'minuna bil gaib, perkara yang gaib. Kepercayaan kita, keimanan kita adalah murni terhadap khabar dari Allah dan khabar dari Rasulnya. Kalau sesuatu yang bisa dilihat, semua orang bakalan percaya. Tidak ada perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Ya, ketika seorang sampai nyawanya di tenggorokan, ketika dia sekarat, baru dia yakin dengan apa yang, ya, dia lihat apa yang tadinya adalah perkara yang lain dari dia. Maka dia bermanfaat keimanan. Dia bermanfaat bertaubat. Ketika seorang itu melihat matahari terbit dari sebelah barat, oh, baru dia tahu bahwasanya ini benar. Maka tidak bermanfaat lagi. Bermanfaat ketika hal tersebut masih perkara, perkara yang lain. Wallahu ta'ala. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Dr. Silahuna, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah, daurahnya akan dilanjutkan pada Sabtu depan. Dan akan disampaikan dengan pemateri Ustaz Abdul Bar, ya. Insyaallah taala wallahu taala. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.